Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki atau pembahasan pada bab yang baru. Sesudah kemarin menyelesaikan pembahasan tentang isim-isim yang mansub, sekarang yang berikutnya babu mahfudhatil asma'i, bab tentang isim-isim yang mahfud atau yang majrur. Jadi mu'allif Ibn Ajurum memberikan istilah dengan mahfud atau khafud. Adapun istilah yang mungkin pada sebagian kita yang lazim, yang biasa kita jumpai, ini adalah majrur atau jar. Jadi sama, jadi perbedaan nama atau perbedaan istilah, tetapi maksudnya atau maknanya sama. Ini bab isim-isim mahfuz atau isim-isim majrur. Al-mahfuzatu minal asma'i, isim-isim yang mahfuz. Atau untuk lebih memudahkan, selanjutnya untuk istilah mahfuz, kita sebut dengan majrur, gitu ya. Baik. Bab atau al-mahfuzatu minal asma'i, isim-isim yang majrur. Qala al-musannif, berkata musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, al-mahfuzatu salasatu aqsamin. Isim-isim yang majrur itu ada tiga macam. Mahfuzun bil harfi, majrur dengan harf, majrur dengan sebab harf. Ini yang pertama. Wa mahfuzun bil idafati, mahfuz atau majrur dengan sebab idafah. Ini yang kedua. Wa tabi'un lil mahfuzi, dan isim yang mengikuti isim yang majrur. Suatu isim yang mengikuti isim majrur. Ini yang ketiga. Jadi tabi', nanti akan dijelaskan insyaallah. Baik. Jadi ini tiga macam isim yang majrur. Baik. Fa ammal mahfudhu bil harfi, adapun isim yang majrur dengan sebab harf, fa huwa ma yuhfadhu bi min, yakni isim yang dijarkan dengan sebab huruf-huruf jar berikut ini, yakni min, wa ila, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'i, ba, wal kafi, kaf, wal lami, huruf lam, wa hurufil qasami, huruf-huruf qasam, huruf-huruf untuk sumpah, wa hiya al-wawu wal-ba'u wat-ta'u, huruf-huruf qasam tersebut yakni wawu, ba, dan ta. Jadi ada tiga huruf qasam, ada tiga huruf untuk sumpah, yakni wawu, ba, dan ta. Kemudian huruf jar yang berikutnya, wabi wawi rubba, dijarkan oleh wawu rubba. Wabi mun, dijarkan oleh mun. Wa mundu, dan mundu. Ini, jadi ini huruf-huruf yang menjarkan isim, sehingga isim tersebut menjadi majrur. Ini ya, bisa dihitung ya, jumlahnya ada 13. Dan nanti dijelaskan insyaallah. 15 Assalamualaikum. Kemudian yang berikutnya, wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun isim yang diijarkan dengan sebab idhafah, isim yang menjadi majrur dengan sebab idhafah, fanahu qaulika, misalnya dalam ucapanmu, gulamu Zaidin, anak dari Zaid. Di sini lafal Zaidin ini majrur, diijarkan dengan sebab idhafah, dengan sebab menjadi mudhaf ilaih, sehingga menjadi majrur Zaidin dengan tanda kasrah. Ini wa huwa ala qismaini, dan ia isim yang dijarkan dengan sebab idhafah ini ada alafu minkum wa huwa ala qismain, dan dia ya, dia di sini maksudnya idhafah, jadi bentuk idhafah ini ada dua macam. Ma yuqaddaru bil lam, idhafah yang ditakdirkan dengan makna lam. Wa ma yuqaddaru bi min, dan idhafah yang ditakdirkan dengan min. Jadi pada susunan idhafah di situ ada dua macam. Di sini yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, yakni idhafah dengan takdir lam dan idhafah dengan takdir min. Fa alladhi yuqaddaru bil lam, idhafah yang ditakdirkan dengan lam dengan makna lam, nahu misalnya gulamu Zaidin, anak Zaid, anak milik Zaid. Jadi takdirnya itu gulamun li Zaidin, ya, maknanya kan demikian. Ini takdirnya dengan lam. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min dengan makna min, nahu misalnya saubu khazin, baju sutra. Khazin ini mudhaf ilaih, ya, majrur dengan sebab idhafah. Nah, di sini takdirnya apa? Min saubu khazin, baju sutra. Saubun min khazin, baju yang terbuat dari sutra. Bukan lam, bukan milik sutra, tapi dari sutra. Wa babu sajin, pohon alaikum, babu sajin, pintu jati. Sajin, jati atau yang semacamnya. Maknanya babun min sajin, pintu yang terbuat dari jati, dari pohon jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi, cincin yang berasal dari besi atau yang dibuat dari besi. Khatamun min hadidin. Jadi pada idhafah yang disebutkan oleh mu'alif ada dua makna takdiri ini, yaitu lam dan min. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Ini yang dinyatakan oleh mu'alif dalam matanya beliau Al-Ajurumiyah tentang isim-isim yang majrur. Ada tiga macam: majrur dengan sebab harf, majrur dengan sebab idhafah, dan yang ketiga adalah tabi' dari isim yang majrur tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif semoga Allah merahmati beliau, mengatakan babu mahfubatil asma'i, bab isim-isim yang majrur, bab tentang isim-isim yang majrur, yakni ma yukhfadu minal asma'i, yakni sesuatu yang diijarkan dari isim-isim. Nah, kalau diartikan ya, kalimat ini secara harfiah demikian, sesuatu yang diijarkan dari isim-isim, ya, maksudnya apa? Isim-isim yang diijarkan. Li'annal asma'a imma takuna marfu'atan au mansubatan au mahfudatan, karena isim-isim itu bisa jadi keadaannya itu marfu' atau mansub atau majrur. Ini keadaan yang ada pada isim, hanya ada tiga keadaan ini, yaitu marfu', mansub atau majrur. Untuk yang marfu' dan juga yang mansub sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang yang berikutnya yang majrur ini, keadaan yang ketiga. Sabaqa dzikrul marfu'ati, telah lewat penyebutan pembahasan tentang isim-isim yang marfu'. wahiyya sab'atun, dan itu ada 7 macam. Isim-isim yang marfu' ada 7 macam. Apa saja? Fa'il, naibu fa'il, mubtada, khobar, isim kana, kemudian khobar inna, yang satu tawabi. Tawabi ada 4, tapi semuanya jadi satu tawabi. Ini macam yang ketujuh dari isim-isim yang marfu. Ada 7 macam. Wal mansubati, dan juga sudah terdahulu, sudah disebutkan sebelumnya, pembahasan sudah dibahas pada sebelumnya tentang isim-isim yang mansub. Wahiyya khamsata asyara, dan ini ada 15. Isim-isim mansub ada 15. Apa? Isim inna, khobar kana, maf'ul bih, maf'ul fihi, maf'ul li'ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Jadi maf'ulnya ada 5 ya, ada 5 maf'ul. Kemudian tamyiz, hal, istisna, munada, la nafiyah lil jins, ya, la nafiyah lil jins. Kemudian maf'ul dari dhanna, ya, itu sudah dibahas dulu ya, melanjutkan kana, maf'ul dari dhanna. Kemudian yang satu tawabi, ya, yang satu apa? Ya, nanti dicari ya. Ini ada 15. Ya. Baik, ini isim yang mansub. Ya, jadi diingat-ingat, dihafalkan yang marfu', ya, termasuk tawabi'nya ya. Itu ada 7. Ada pun yang mansub, termasuk yang tawabi', ada 15. Baik. Kemudian yang majrur, termasuk yang tawabi', ada 3. Hanya ada 3. Ini yang paling sedikit. Ya, insyaallah mudah ya. Ini. Kita lanjutkan. Al-mahfudhatu salasatun, isim-isim yang majrur ada 3. Ya, walam yadhkur al-majzumati, dan beliau muallif tidak menyebutkan yang majzum. Ya. Yang majzum. Kenapa? Li'annal asma'a la tujzamu, karena isim itu tidak dijazmkan. Ya. Ingat, macam-macam i'rab dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 4. Ya, jenis-jenis i'rab, ya, keadaan berubahnya huruf akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama, rafa'. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, jar atau khafad. Kemudian yang keempat adalah jazm. Ini. Nah, dari 4 macam jenis i'rab ini, yang berlaku pada isim hanya 3. Mana? Rafa', nasab, dan jar atau khafad. Adapun jazm ini tidak berlaku pada isim. Sehingga di sini dinyatakan oleh Syekh, ya, li'anna al-asma'a la tujzamu, isim-isim itu tidak dijazmkan. Jadi hanya sampai pada yang jar saja, yang majrur saja. Ini. Baik. Berikutnya. Yaqulu mu'allif Ibnu Hajar menyebutkan al-mahfubatu salatatu aqsamin, isim-isim yang majrur ada 3 macam. Mahfubun bil harfi, majrur dengan harf. Wa mahfubun bil idafati, majrur dengan sebab idafah. Wa tabi'un lil mahfubi, dan tabi' pada isim yang majrur tersebut. Mahfubun bil harfi, yang dijarkan dengan sebab harf, yakni annahu ismun dakhala alaihi harfun min hurufil khafdhi. Ya, yang dimaksud dengan isim yang majrur dengan sebab harf adalah isim yang dimasuki oleh huruf jar, yang dimasuki oleh salah satu dari huruf-huruf jar. Fayakunu mahfuban, sehingga isim tersebut menjadi majrur wala budda, dan tidak bisa tidak harus demikian. Ketika suatu isim dimasuki didahului oleh huruf jar, salah satu dari huruf-huruf jar, maka isim tersebut harus menjadi majrur. Kemudian mahfudun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah, yakni isman udhifa ilaihi, yakni suatu isim yang dijadikan mudhaf ilaih, ya, diidhafahi, maksudnya dijadikan mudhaf ilaih. Jadi suatu isim yang dijadikan sebagai mudhaf ilaih, ya, maka dia menjadi majrur dengan sebab menjadi mudhaf ilaih tersebut. Li'annahu huwal mudhafu, karena dia itu adalah mudhaf, ya. Fal mudhafu ilaihi daiman mahfudun, adapun mudhaf ilaih itu selalu majrur, ya. Kalau yang mudhaf itu nanti bisa menyesuaikan i'rabnya, mungkin bisa marfu', bisa mansub, ataupun bisa majrur. Adapun yang mudhaf ilaih, ya, ini selalu menjadi majrur. Jadi yang dimaksud majrur dengan sebab idhofah itu adalah yang mudhaf ilaih, ya, yang kedua, ya, yang bagian kedua, yang akhir, yang mudhaf ilaih, ini yang majrur. Adapun yang mudhaf itu menyesuaikan. Baik. Kemudian al-mahfudhu bitaba'iyyati, majrur dengan sebab tabi', tabi'iyah, dengan sebab mengikuti atau sebagai tabi'. Wa hiya arba'atu asya'a, ini ada empat macam. An-na'tu, yakni na'at, yang pertama. Wal-atfu, atok, yang kedua. Wal-tawqidu, tawqid, ini yang ketiga. Wal-badalu, badal, ini yang keempat. Fa-na'tul mahfudhi mahfudhun bittaba'iyyati, na'at dari isim yang majrur, maka dia majrur dengan sebab mengikuti isim yang majrur tersebut, dengan sebab taba'iyyah. Ini disebut dengan taba'iyyah, jadi mengikuti. Wal ma'tufu 'alal mahfudhi mahfudun bittaba'iyyati, isim yang diatafkan pada isim yang majrur, maka dia menjadi majrur dengan sebab taba'iyyah. Wa tawkidul mahfudhi mahfudun bittaba'iyyati, taukid pada isim yang majrur, maka dia menjadi majrur bittaba'iyyati dengan sebab taba'iyyah, mengikuti. Wa badalul mahfudhi mahfudun bittaba'iyyati, badal dari isim yang majrur, maka badal tersebut menjadi majrur dengan sebab taba'iyyah, dengan sebab dia mengikuti. Ini. Jadi, sebabnya majrur karena mengikuti yang sebelumnya, apakah sebagai na'at, ataukah ataf, ataukah taukid, atau yang menjadi badalnya. Ini. Sesuai dengan pembahasan tabi' yang sudah dibahas sebelumnya. Ini. Kemudian, contoh-contoh dari masing-masing jenis isim yang majrur tersebut. Ya, ataupun penjelasannya pula. Misalul mahfudhi bil harfi, contoh untuk isim yang majrur dengan sebab harf, dengan sebab huruf jar. Antaqula, engkau mengatakan, misalnya, marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Ya, bi Zaidin, Zaidin ini majrur. Kenapa? Karena ada huruf ba yang mendahulunya. Walakin lahidhu, tetapi perhatikanlah. Ya. Lahidhu, perhatikanlah. Anna alamatil khafdhi, bahwasanya tanda-tanda jar takhtalifu laisat itu takhtalifu, ya, alhamdulillah. Anna alamatil khafdhi takhtalifu, bahwasanya tanda-tanda jar itu bermacam-macam, berbeda-beda. Laisat alamatul khafdhi al-kasratu daiman, tidaklah tanda jar itu kasrah terus-menerus, tidaklah selalu tanda jar itu dengan kasrah. Alamatul khafdhi immal kasratu, tanda jar itu bisa jadi kasrah, dan ini tanda yang asli. Au mana ba'anha, atau sesuatu yang menggantikan kasrah tersebut. Jadi yang asli itu adalah kasrah untuk tanda jar, tetapi dalam beberapa jenis isim itu kasrahnya digantikan dengan yang lain. Yanubu anha, kasrah tersebut digantikan oleh al-fathatu, fathah, wal-ya'u, dan ya. Jadi pada beberapa bentuk isim, itu tanda jarnya dengan fathah menggantikan kasrah, atau tanda jarnya dengan ya, ya, menggantikan kasrah tersebut. Al-ya'u, untuk tanda jar dengan ya, fil musanna, pada isim musanna, wa jam'il muzakkar salimi dan pada jamak muzakkar salim, wal asma'il khamsati dan pada isim-isim yang lima. Ya, ini jarnya dengan ya. Ya, misalnya ada an, kemudian muslimaini, muslimaini, ini musanna, musanna dia majrur dengan atau bait, ya. Misalnya baitul muslimaini, dua rumah dua orang muslim itu, ini dengan idhofah, ya. Tapi yang jelas di sini tandanya, ya, dalam pembahasan ini tentang tandanya. Tandanya al-muslimaini ini isim musanna, sudah menjadi mudhaf ilaih, maka dia majrur, dan tanda jarnya itu dengan ya ini, ya, menggantikan kasrah. Ya, atau pada jamak mudzakkar salim, ya, al-muslimina, misalkan baitul muslimin atau yang semisalnya al-muslimina sebagai mudhaf ilaih misalkan, di situ jika dengan ya, ya, tulisannya hampir sama, tulisannya sama, ya, hanya berbeda harokat ini. Al-muslimina ini jamak muzakkar salim, ya, tanda jarnya dengan ya. Untuk asma'ul khamsah misalkan apa, li akhi, ya, milik saudara saya, lamnya kan huruf jar, ya. Apa, li Abi Bakrin, milik Abu Bakar misalkan. Hadzal baitu li Abi Bakrin misalkan. Rumah ini milik Abu Bakar. Nah, ini lamnya huruf jar, kemudian abi majrur dengan sebab lam tersebut, kemudian tanda jarnya dengan ya ini. Kemudian yang berikutnya wal fathatu, tanda fathah yang menggantikan kasrah tadi, fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang tidak tanwin. Pada isim yang tidak menerima tanwin, ya, atau al-mamnu' minas sarf. Itu nanti majrurnya dengan fathah. Misalkan an Umar, ya, dari Umar, ya. An Umar, bukan an Umari atau an Umarin, tapi an Umar, ya, karena Umar ini mamnu' minas sarf, isim la yansarif, maka dia majrurnya dengan fathah. Ini. Jadi ada tanda asli dan ada pula tanda yang far'i atau tanda niabah, tanda pengganti. Ini sudah dibahas pada awal-awal dulu, nanti bisa dirujuk kembali. Berikutnya, idza jararna al-ism alladhi la yansarifu bil fathati fa huwa mahfudun. Jika kita menjarkan isim yang tidak tanwin, ya, menjarkan dengan fathah, ya, menjarkan isim yang tidak tanwin tersebut dengan fathah, fa huwa mahfudun, maka dia itu majrur. Lakin naqulu, tetapi kita katakan mahfudun bil fathati, majrur dengan sebab majrur dengan tanda fathah, ya, mahfudun bil fathati, majrur dengan tanda fathah, niabatan 'anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Ya. Wal mahfudu bil idhafati huwal mudhafu ilaihi. Isim yang majrur dengan sebab idhafah itu adalah mudhaf ilaihi. Isim yang majrur dengan sebab idhafah yang dimaksud adalah mudhaf ilaih, yakni al-juz ats-tsaniya minal murakkabi tarkiban idhafiyan, yakni bagian yang kedua dari susunan tarkib idhafi. Ya, ini mudhaf ilaih atau bagian yang kedua dari susunan idhafah, bukan yang awal, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Ini misaluhu, contoh ghulamu zaidin, bagian yang kedua, yakni apa? Zaidin. Mahfudun bil idhafati. Ini majrur dengan sebab idhafah, menjadi mudhaf ilaih atau bagian yang kedua. Ini. Taqulu masalan, kau katakan misalnya, hadza ghulamu Zaidin. Ini adalah anak Zaid. Zaidin mudhaf ilaih atau bagian yang kedua dari susunan idhafi ini, dari tarkib idhafi. Maka dia majrur dengan sebab idhafah ini, dengan tanda kasrah, tanda yang asli. Wala taqul, dan jangan engkau mengatakan hadza ghulamun zaidun, ya, keliru, au zaidan ghulamu zaidan, ini juga keliru, ya. Yajibu an yakuna mahfudan, wajib lafaz tersebut yaitu Zaidan, Zaidin ini menjadi majrur. Ya, karena menjadi mudhaf ilaih. Maka harus majrur. Baik. Contoh, wa taqulu, engkau katakan misalnya, irtafa'a ilmu muslimina. Ya, terangkat, ya, irtafa'a itu terangkat. Terangkat ilmu kaum muslimin. Ilmu mudhafun, ilmu sebagai mudhaf. Wal muslimina mudhafun ilaihi. Al muslimina ini sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil ya'i, majrur dengan sebab ya. Niyabatan 'anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia al muslimina ini adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, majrurnya dengan ya. Wa taqulu, engkau katakan, contoh, hadza baitu abika, ini adalah rumah ayahmu. Baitu mudhaf, baitu sebagai mudhaf. Wa abi mudhafun ilaihi, abi di sini dalam susunan ini sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah menjadi mudhaf ilaihi. Ya. Wa alamatu jarihi al ya'u, tanda jarnya dengan ya, niyabatan 'anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Ini. Hadzal makhudu bil idhafati, inilah isim yang majrur dengan sebab idhafah. Yang berikutnya, wal al-mahfudhu bitaba'iyyati, majrur dengan sebab taba'iyyah, karena mengikuti. Taqulu, engkau katakan, contoh, marartu bi Zaidin al-Fadili. Ya, al-Fadili ini ikut Zaidin, majrur. Ya, kenapa? Li'annahu na'tun, karena dia menjadi na'at. Ya. Zaid al-Fadili ini na'at pada Zaidin. Zaidin majrur, maka al-Fadili ikut majrur. Jadi dia majrur karena mengikuti yang sebelumnya sebagai na'at. Wa taqulu, engkau katakan, misal, marartu bi Zaidin wa Amrin, aku melewati Zaid dan Amr. Amrin ma'tufun, amrin diatafkan dengan wawu ataf. Maka i'rabnya mengikuti yang sebelumnya Zaidin majrur, maka amrin juga ikut menjadi majrur. Ini. Satu lagi, wa taqulu, engkau katakan, nazartu ilal baiti kullihi, aku memandang rumah itu semuanya. Kullihi taukidun lil mahfudhi. Kullihi di sini sebagai taukid pada al baiti, maka dia ikut menjadi majrur. Ditaukid pada isim yang majrur. Al baiti ini isim yang majrur, kemudian kulli taukid pada al baiti, maka dia ikut menjadi majrur. Ini tentang tawabi, ya, menjadi majrur karena mengikuti yang sebelumnya. Baik. Ini dulu, nanti yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tadi tawabi', okay, yang menjadi majrur karena mengikuti isim yang sebelumnya yang keadaannya majrur. Dan tawabi' ada 4 macam, yakni na'at, ataf, taukid, dan badal. Sehingga pembahasannya dulu sudah disampaikan, dibahas, tinggal merujuk kembali pada pembahasan tawabi' yang terdahulu, ya. Baik. Kita lanjutkan. Yaqulu, beliau muallif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan, fa ammal mahfudhu bil harfi, adapun isim yang majrur dengan sebab harf, fa huwa ma yukhfadhu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Isim yang majrur dengan sebab harf adalah isim yang dijarkan dengan min, isim yang dijarkan oleh huruf min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, huruf-huruf qasam, yakni wawu, ba, dan ta. Kemudian dicontohkan oleh Syekh di sini, ma yukhfadu bi min, isim yang dijarkan oleh min. Misaluhu, contoh, akhadtu min Zaidin. Ya, aku mengambil atau aku memulai dari Zaid. Ini min Zaidin. Zaidin majrur dengan kasrah karena didahului oleh min. Makna min, makna dari min di sini alif ibtida'u adalah ibtida, menunjukkan permulaan atau asal. Ya, dalam terjemahan diartikan dengan lafaz dari. Akhadtu min Zaidin. Aku mengambil atau aku memulai dari Zaid. Ini. Karena di sana min itu nanti ada beberapa macam makna, beberapa macam faedah. Di antaranya adalah ibtida' dan ada yang lainnya. Ini yang dicontohkan yang mudah-mudah dulu ya. Min biasanya kan diartikan dengan dari. Tapi itu tidak mutlak ya. Nantinya akan dibahas mungkin insyaallah mungkin di lain waktu tentang makna-makna dari huruf jar secara lebih rinci. Berikutnya, misalu ila, contoh untuk ila. Zahabtu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Ila al masjidi. Al masjidi majrur dengan kasrah karena didahului oleh ila. Wa ma'naha al ghayatu, maknanya adalah ghayah, ya, akhiran atau apa, penghabisan atau tujuan. Ya, ilal masjidi, ke masjid. Tujuannya masjid. Ya, akhiran, ya, dari dia pergi mana? Di masjid. Ini. Ini ghayah, ya, dengan huruf ila. Yang berikutnya misalu an, contoh untuk an. Zahabtu anhu, saya pergi darinya. Saya pergi atau berpaling darinya. Wa ma'nahu, maknanya, makna dari an, al-mujawazata. Al-mujawazatu, mujawazah. Ini melampaui, melewati. Ya. Berpaling, ya. Ini maknanya melampaui. Zahabtu anhu, saya pergi darinya. Ini melampaui, melewati. Ini an. Dan di sini yang sesudah an itu bomir. Ya, kalau berubah bomir, bomir kan termasuk isim yang mabni, ya, sehingga tidak mengalami perubahan i'rab. Ya, dia mabni tetap, tetapi secara mahal, secara tempat, ya, karena terletak sesudah an, maka dia dikatakan fi mahalli jarin. Jadi yang jar pada mahalnya. Adapun nafabnya, karena itu bomir, tetap. Ini. Kalau dengan isim misalkan ya tadi, tapi tidak dikaitkan dengan fi'il dhahaba ya, tapi untuk an tadi seperti an umara itu tampak jelas, atau an aliyin, an aliyin dari ali, aliyin di situ majrur dengan kasrah karena terletak sesudah an. Yang berikutnya misalu ala, contoh untuk ala. Wada'tu asy-syarita 'ala tawilati, aku meletakkan kaset itu di atas meja. Asy-syarit itu kaset, ya. Kemudian at-tawilah ini artinya meja. Ya, kemudian di sini didahului ala, huruf jar ala, maka at-tawilati menjadi majrur dengan kasrah. Kemudian ala tufidul isti'la'a, ini memberikan faedah, memberikan makna isti'la, ya, yang di atas. Istilah itu maknanya di atas. Jadi ala tawilati, di atas meja. Misalu rubba, contoh untuk rubba. Rubba hadirin ghaibin. Rubba diikuti isim hadirin, ya, maka hadirin ini menjadi majrur dengan kasrah, ya, dijarkan oleh rubba tersebut. Dan rubba tufidul at-taqlilah au at-taksira. Rubba ini memberikan faedah taqlil, menunjukkan sedikit atau jarang-jarang. Atau taksir atau banyak, menunjukkan banyak atau sering. Ala hasabi siyaqi, sesuai dengan siyaqnya, sesuai dengan siyaqul kalam. Jadi rubba bisa bermakna sedikit atau jarang, tetapi bisa pula dia bermakna banyak atau sering. Ini. Jadi tinggal menyesuaikan dengan siyaqul kalam. Rubba hadirin ghaibin, ya, sedikit orang yang hadir yang tidak datang. Atau mungkin juga bisa bermakna banyak orang yang hadir yang tidak datang. Ya. Yang hadir yang tidak ada, ya, ghaib. Ini. Berikutnya, misalul ba'i, contoh untuk ba. Marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Ya, ini bi Zaidin, ba ini mendahului memasuki Zaidin, maka Zaidin menjadi majrur dengan kasrah. Kemudian maknanya ba ini tufidut ta'diyata, memberikan faedah ta'diyah, menjadikan muta'addi. Jadi fi'il marra ini asalnya dia fi'il lazim. Ya, marra itu termasuk fi'il lazim. Artinya apa? Tidak mempunyai maf'ul bih, tidak membutuhkan maf'ul bih. Tetapi ketika marra itu kemudian diikuti oleh huruf jar, yaitu huruf ba, maka menjadikan marra itu menjadi muta'addi, menjadi mempunyai maf'ul bih. Yakni Zaidin ini sebagai maf'ul bih dari marra dengan adanya huruf ba tersebut. Ini. Dengan di sini ba tufidu ta'diyati, memberikan memberikan faedah ta'diyah, menjadikan muta'addi. Ada beberapa macam dari ba, ya, di antaranya ta'diyah ini. Ada makna dari ba yang lainnya, ya, seperti sababiyah, ba yang menunjukkan sebab, atau isti'anah untuk menunjukkan permintaan tolong dan seterusnya. Insyaallah mungkin di lain waktu ya. Yang berikutnya, misalul kaf, contoh untuk kaf. Yaqulu asy-sya'iru, seorang penyair mengatakan, ana kalma'i in rabitu safa'a wa idza ghadibtu kuntu lahiba. Ya. Ana kalma'i, saya itu seperti air, in rabitu safa'a, jika aku ridha safa'a menjadi jernih. Ya. Wa idza ghadibtu kuntu haliba, dan jika aku marah aku menjadi lahiba, menjadi panas atau mendidih. Ini asyahidu, syahidnya dari syair ini tentang kaf tadi yang merupakan huruf jar, qauluhu al-kalma'i, ucapan penyair yakni kalma'i, kaf kemudian diikuti isim al-ma'i, maka isim tersebut menjadi majrur dengan tanda kasrah oleh sebab kaf tersebut. Ini huruf jar. Ya. Kemudian secara makna, kaf ini apa? Tufidut tashbiha, memberikan faedah tashbih, penyerupaan, menyerupai. Ana kalma'i, saya seperti air, serupa dengan air. Ini kaf, ya, tashbih. Yang berikutnya, misalul lam, contoh untuk lam. Hadal kitabu li Muhammadin, kitab ini milik Muhammad, li Muhammadin, Muhammadin majrur dengan kasrah oleh lam tersebut. Lam ini tufidul milkiyati, memberikan faedah kepemilikan, li Muhammadin, milik Muhammad. Yang berikutnya, huruful qasami, huruf-huruf sumpah, wahiyah, yakni ada tiga ya huruf sumpah, yakni al-wawu, wawu yang pertama. Misaluhu, contoh, wallahi, demi Allah. Jadi wawunya ini qasam, bukan wawu ataf atau bukan yang lainnya, bukan ma'ah, wawu ma'iyah, tapi ini wawu qasam. Ya. Karena wawunya qasam, maka isim yang sesudahnya dalam contoh ini adalah lafzul jalalah, menjadi majrur ya, dengan tanda kasrah. Ini. Wallahi inna hadhihi al-awraqa laka, demi Allah, sungguh kertas-kertas ini milikmu. Al-awraq ini jamak dari waraqun, kertas, atau mungkin juga bisa bermakna mata uang, sesuaikan dengan siaknya ya, bisa kertas atau mata uang, itu di antara maknanya. Berikutnya huruf qasam yang kedua, misal yaitu ba, al-ba'u, ba, misalu al-ba, contoh untuk ba, ahlifu billahi, saya bersumpah dengan nama Allah, ya, saya bersumpah dengan Allah, maksudnya dengan nama Allah atau yang semisalnya, dalam bahasa Arab cukup dengan ini, ahlifu billahi, saya bersumpah dengan Allah. Misal ta, contoh untuk yang ta, huruf kosam yang ketiga yaitu ta. Tallahi, laqad ra'aituhu, demi Allah, sungguh, sungguh-sungguh aku melihatnya. Ta, huruf kosam termasuk huruf jar, maka lafzul jalalah menjadi majrur dengan tanda kasrah. Ini huruf-huruf kosam ada tiga, wawu, ba, dan ta, dan yang sesudahnya menjadi majrur. Kemudian yang berikutnya, huruf-huruf jar yang sesudahnya, sesudah huruf kosam yang disebutkan oleh mu'alif, wawu rubba, wawu dari rubba atau wawu yang bermakna rubba, wamud, wamundu, kemudian mud dan mundu. Ini huruf-huruf jar yang berikutnya. Dijelaskan oleh Syekh, wawu rubba hiya allati ta'di bimakna rubba. Wawu rubba adalah wawu yang bermakna rubba. Ada satu lagi ya jenis wawu, yaitu wawu yang bermakna rubba. Kaqauli Imrul Qais, sebagaimana ucapan dari Imrul Qais. Imrul Qais ini seorang penyair, penyair jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dia mengatakan dalam salah satu bait syairnya, walailin kamaujil bahri arqa sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Dalam diwan dia halaman 151 ya, Imrul Qais. Walailin sedikit malam alangkah sedikitnya malam, atau mungkin juga bisa bermakna banyak, alangkah banyaknya malam. Tadi sudah dijelaskan rubba bisa taklil, bisa taksir sesuai dengan siaknya. Jadi sedikitnya malam, kamaujil bahri sebagaimana gelombang lautan, arha sudulahu alayya menjadikan lunak sudulahu ikatan-ikatannya alayya pada diriku, bi anwa'il humumi dengan berbagai macam kegelisahan, kesedihan, kegundahan al-humum, liya batali supaya dia menguji, untuk dia menguji menguji ini, memberikan bala. Di sini syahidnya tadi apa? Asyahidu qawluhu wa laylin. Syahidnya dalam ucapan Imrul Qais, wa laylin. Ini wawunya apa? Wawu rubba. Maka laylin, isim yang terletak sesudah wawu ini menjadi majrur oleh sebab wawu rubba tersebut. Lianna makna wa laylin, makna dari wa laylin adalah wa rubba laylin. Sedikitnya malam, atau juga bisa bermakna banyaknya malam. Ini. Fawaw rubba hiya allati ta'di bi makna rubba. Jadi wawu rubba itu adalah wawu yang datang dengan makna rubba. Jadi wawu ada macam yang lain lagi, yaitu wawu rubba. Sesuaikan dengan siyaqul kalam. Dan kalau itu wawunya rubba, maka dia termasuk huruf jar dan isim yang sesudahnya menjadi majrur. Yang berikutnya, huruf jar yang berikutnya, mud. Taqulu, kau katakan, misal, ma ra'aituhu mud amsi, aku tidak melihatnya sejak kemarin. Mud, sejak kemarin. Idh kana ma'badahi ismun, takunu harfa jarrin. Jika yang sesudah mud itu adalah ism, maka ismud tersebut adalah huruf jar. Jika yang terletak sesudah mud adalah ism, bukan fi'il, tetapi ism, maka mud itu adalah huruf jar. Sehingga apa? Ism yang sesudahnya menjadi majrur. Mud amsin. Ini. Wa idha kana ma ba'daha fi'lun, dan jika yang terletak sesudah mud itu adalah fi'il, la takunu harfa jarrin, maka mud itu tidak menjadi huruf jar. Jadi ada dua keadaan pada mud ini. Perhatikan pada lafaz yang sesudahnya, apakah itu isim atau bukan. Kalau yang sesudahnya isim, berarti mud itu huruf jar dan isim tersebut menjadi majrur. Tapi kalau yang sesudah mud itu fi'al, bukan isim tapi dia fi'al, maka mud itu bukan huruf jar. Yang lain, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa mundzu, Taqulu, kau katakan, nazal al-mataru mundu as-subahil bakiri. Hujan itu turun semenjak pagi, ya apa, bakir ya, kalau orang Jawa mengatakan muruput ya, berpagi-pagi sekali, pagi sekali ya. Jadi hujan itu turun sejak pagi-pagi sekali, itu maknanya, secara maknanya demikian. Ini, jadi makna dari mur dengan mundu itu hampir sama ya, sejak, kalau terjemahannya sejak ini ya. Kemudian mundu harfu jarin, mundu adalah huruf jar. As-sabahi ismun majrurun bi mundu. As-sabahi ini isim yang majrur dengan sebab mundu tersebut. Wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Idzan 15 harfan. Jadi ada 15 harf dzakaraha rahimahullahu yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ini ada 15 huruf jar. Ini isim yang dijarkan oleh huruf jar. Kemudian berikutnya, summa qala, kemudian muallif mengatakan, wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun isim yang dijarkan dengan sebab idhafah, dijarkan dengan sebab idhafah, fa nahwu qaulika, misalnya dalam ucapanmu ghulamu zaidin. Nahwu yakni misla. Jadi makna dari kata nahwu adalah misla, semisal atau contoh, seperti, itu maknanya demikian. Wa hadzal misalu la ya'nil hasra, dan permisalan ini, contoh ini tidak dimaksudkan untuk membatasi. Mumkinun ain, mumkinun an na'tiya bi misalin akhara, ya, memungkinkan untuk kita datangkan contoh yang lain. Taqulu, kau katakan, misal kitabu Zaidin, daifu Zaidin, kitab milik Zaid, tamu milik Zaid, tamunya Zaid. Ini wa huwa fil lughati katsirun, dan itu dalam bahasa Arab ini banyak sekali. Ya, contoh untuk idhofah, kemudian yang menjadi mudhaf ilaih majrur, ini contohnya amat banyak. Ya. Hadzal majruru bil idhofati, ini adalah majrur dengan sebab idhofah. Summa qala, kemudian beliau muallif mengatakan, menyatakan sesudah menyebutkan tentang idhofah, wa huwa ala qismaini, idhofah itu ada dua macam. Ma yuqaddaru bil lami, yaitu idhofah yang ditakdirkan dengan lam. Jadi pada idhofah itu ditakdirkan makna lam. Wa ma yuqaddaru bi min, dan idhofah yang ditakdirkan dengan makna min. Fal ladzi yuqaddaru bil lami, yang diidhofah, idhofah yang ditakdirkan dengan makna lam, nahwu misalnya ghulamu zaidin. Okay. Jadi ghulamun li zaidin. Gitu. Takdirnya demikian. Anak atau budak ya, ghulam bisa anak, bisa budak. Anak milik Zaid atau budak milik Zaid. Walladhi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, nahwu misalnya faubu khazin, baju sutera. Saubun min khazin, baju dari sutera. Wababu sajin, pintu jati. Babun min sajin, pintu dari pohon jati. Wakhatamu hadidin, cincin besi. Khatamun min hadidin, cincin dari besi, yang terbuat dari besi, terbuat dari pohon jati, dari sutera, semacam itu. Ini takdirnya adalah min. Ya'ni annal idhafata takunu ala taqdiril lami wa takunu ala taqdiri min. Jadi maksudnya adalah idhafah itu takdirnya adalah lam, bisa jadi takdirnya adalah lam, dan bisa pula takdirnya adalah min. Maknanya adalah lam ataupun maknanya adalah min. Okay. Sesuai dengan siyaknya. Wa dhabit, okay. Jadi kaidahnya, idza kana tsani jinsan lil awwali, jika yang kedua, bagian yang kedua, yakni mudhaf ilaih, itu merupakan jenis lil awwali, untuk bagian yang pertama atau mudhafnya, fahiya ala taqdiri min, maka itu takdirnya adalah min. Ya, maka dia dengan takdir min. Ini, jika mudhaf ilaih atau bagian yang kedua ini merupakan jenis dari bagian yang pertama atau bagian mudhafnya, maka ini takdirnya adalah min. Saubu khazin, baju sutra. Sutra kan salah satu jenis dari baju, bahan baju, kainnya. Babu sajin, pohon jati. Jati ini salah satu jenis untuk membuat pintu. Khotamu hadidin, besi. Salah satu jenis, salah satu bahan untuk membuat khotam. Maka kalau demikian, berarti ini takdirnya adalah min. Kalau bukan, berarti tadi yang lam ya, ghulamu zaidin, ataupun yang semisalnya. Ini itu untuk membedakan mana yang takdirnya lam dan mana yang takdirnya min pada tarkib idhofi. Baqiya syai'un wahidun. Di sini asy-syekh menambahkan. Jadi kalau muallif Ibnu Ajurum menyebutkan hanya dua macam takdir dari idhofah, yaitu lam dan min. Kemudian asy-syekh menambahkan, baqiya syai'un wahidun, ada yang tertinggal satu. Syai'un wahidun, satu hal. Lam yadhkurhu al-muallifu rahimahullahu, yang tidak disebutkan oleh muallif, semoga Allah merahmati beliau. Wa hiya an takuna ala taqdiri fi, yakni idhofah itu ya, takdirnya adalah fi. Jadi tarkib idhofi, mudhaf dan mudhaf ilaih itu mengikuti takdir fi, mempunyai takdir atau makna fi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana ucapan Allah Ta'ala di surah As-Saba ayat yang ke-33, bal makrul laili wan nahari, tetapi makar ya, tipu daya, al-laili wan nahari, di waktu malam dan siang ya. Ini maknanya fi, di malam hari dan di siang hari. Makrul laili hadha ala taqdiri fi, makrul lail ini takdirnya fi, ini dengan takdir fi, dengan makna fi, yakni makrun fil laili, jadi makar fil lail, di malam hari. Ini wadabituhu, dan kaidahnya, ayyakuna mudhafu ilaihi dharfan lil mudhafi, ketika mudhaf ilaih itu menjadi dharaf atau berupa dharaf, ketika mudhaf ilaih itu berupa dharaf bagi mudhafnya, fahina idzin takunu ala taqdiri fi, maka ketika itu takdirnya idhofah itu takdirnya adalah fi. Ini al-laili an-nahari, ini dharaf menjadi mudhaf ilaih bagi mudhaf tersebut, maka di sini takdirnya adalah fi, makrun fil laili, makrun fil nahari. Ini ditambahkan oleh Syekh tentang takdir pada idhofah, makna dari idhofah. Fal idhofatu idzan takunu ala taqdiri min, fi, wa fi, wal lami. Sehingga idhofah itu takdirnya ya, adalah min, fi, dan lam. Ada tiga ya, ini makna atau takdir yang terkandung dalam idhofah. Wa takunu ala taqdiri min idza kana al-mudhafu ilaihi jinsan lil mudhafi. Idhofah itu dengan takdir min jika mudhaf ilaih berupa jenis ya, merupakan jenis bagi mudhafnya. Wa takunu ala taqdiri fi idza kana dharfan lahu. Idhofah itu dengan takdir fi jika mudhaf ilaih itu berupa dharaf bagi mudhafnya. Ala taqdiril lami fi ma ada zalika kullahu, dengan takdir lam pada yang selain dari itu semuanya. Jadi kalau min itu apa? Mudhaf ilaih menjadi jenis pada mudhaf, maka itu takdirnya min. Tapi kalau mudhaf ilaih itu menjadi dharaf, berupa dharaf bagi mudhafnya, ini takdirnya fi. Nah, selain dari ini semuanya, selain dari dua ini, maka nanti kembalinya pada takdir lam. Ya, takdirnya adalah lam. Maknanya adalah lam. Idza qultu, jika aku katakan, saubu khazin, al-khazu na'un minal hariri. Al-khazu itu salah satu jenis dari sutra. Ya, ada beberapa macam sutra. Di antaranya adalah khaz. Takunu ala taqdiri min. Idhofah ini dengan takdir min. Kenapa? Li anna tsaniyah jinsun lil awwali. Karena yang kedua yaitu mudhaf ilaih yaitu khazin ini merupakan jenis bagi yang awal bagi mudhafnya yaitu bagi saubun tadi. Oke, maka ini takdirnya min. Babu sajin ala taqdiri min. Babu sajin takdirnya adalah min. Maknanya adalah min. Li anna al-ma'na babun min sajin. Karena maknanya adalah babun min sajin, pintu dari pohon jati. Khatamu hadidin ala taqdiri min. Yakni khataman min hadidin. Oke. Maknanya adalah khatam dari hadid, dari besi, cincin dari besi. Ini takdirnya min. Sa'atu zahabin ala taqdiri min. Ya. Jadi maknanya apa? Sa'atun min zahabin, jam dari emas. Ini. Ala taqdiri fi, dengan takdir fi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan bal makrul laili wan nahari. Ya. Makrul laili wan nahari. Al-layli dhorful makri. Al-layli ini sebagai dhorof pada al-makri. Maka ini, idofah ini, makrul layli, takdirnya adalah fi. Makrun fil layli. Karena terkait dengan dhorof. Ya, contoh yang berikutnya. Hada sina'atul layli. Ini adalah sina'atul layli. Produk atau buatan malam hari. Ala taqdiri fi, dengan takdir apa? Fi, yakni annahu masnu'an fil laili, bahwasanya dia suatu barang itu dibuat, diproduksi pada waktu malam hari. Sina'atul laili, buatan di malam hari, dibuat pada waktu malam hari. Ini sehingga takdirnya fi. Ammal i'rabu fahuwa wadihun. Adapun secara i'rab, ya, i'rabnya itu jelas. Al-juz'u awwalu, bagian yang pertama, yakni bagian mudhaf, ala hasabil awamili, sesuai dengan keadaan amilnya. Jadi mudhaf itu menyesuaikan, ya, bisa marfu', bisa mansub, bisa pula majrur, sesuai dengan amilnya. Ya, dalam kalimat dia sebagai apa? Apakah menduduki tempat-tempat yang rafa', sebagai isim-isim yang marfu', apakah menempati kedudukan-kedudukan mansub atau yang majrur, menyesuaikan. Itu pada bagian yang awal, yaitu bagian mudhaf. Wal juz'u tsani, adapun bagian yang kedua, yaitu mudhaf ilaih, kama qala al-mu'allifu, sebagaimana yang mu'allif ucapkan, yang mu'allif nyatakan, mudhafun ilaihi mahfudun, mudhaf ilaih itu mahfud, mudhaf ilaih itu majrur. Ya, majrur, mudhaf ilaih majrur, selalu majrur. Ya, isim yang menjadi mudhaf ilaih itu selalu majrur. Fataqulu masalan, engkau katakan misalnya hadza Abdullahi, raaitu Abdallahi, wa taqulu marartu bi Abdillahi. Ya, dalam tiga contoh kalimat ini lafzul jalalah, ya, disebutkan di sini ya, amma lafzul jalalati fahuwa majrurun daiman. Adapun lafzul jalalah ini majrur, selalu majrur, senantiasa majrur. Karena ini mudhaf ilaih. Ya, fal mudhaf ilaihi majrurun, mudhaf ilaih itu majrur daiman, selamanya. Ya. Dalam tiga contoh ini ditunjukkan ya, lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih selalu majrur. Abdullahi, Abdallahi, Abdillahi. Wal mudhafu, adapun mudhaf bagian yang pertama, bihasabil awamili, sesuai dengan keadaan amilnya. Hadza abdu, dalam kalimat yang pertama abdu sebagai khobar, maka dia marfu' dengan dhammah. Abdu ini mudhafnya, bagian yang pertama marfu' dengan dhammah karena sebagai khobar. Ra'aitu abda, Abdallahi, abda di sini sebagai maf'ul bih, mudhaf yaitu abda sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan fathah. Marartu bi Abdillahi, abdi. Di sini abdi didahului oleh huruf jar, yaitu huruf ba. Maka abdi menjadi majrur dengan sebab huruf ba tersebut. Ini. Jadi yang mudhaf bagian yang pertama menyesuaikan amilnya. Adapun mudhaf ilaih selalu majrur, ditunjukkan dalam contoh-contoh ini, tiga contoh kalimat ini ya. Baik. Ini tentang isen-isen yang majrur. Ada yang ditanyakan dari ini? Masih ada satu pembahasan atau ya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang isim-isim yang majrur ini bisa dibaca, ya, dipelajari ya apa yang disampaikan ini tadi. Dan ini pembahasan yang terakhir dari kitab Matan Al-Jurmiyah. Jadi kalau dari sisi pembahasan kitabnya, matannya, insyaallah sudah selesai sebenarnya dari ini. Adapun tambahan itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isim yang majrur ini. Ya, itu bisa dibaca, dipelajari, dan mungkin insya Allah nanti di waktu yang mendatang bisa kita bahas, kita baca ya tentang akilah. Tapi secara pokok, ya intinya untuk yang matan atau muqaddimah al-Jurmiyah, alhamdulillah sudah selesai dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin di syarah oleh beliau, rahimahullah ta'ala dengan ini. Baik. Yang berikutnya hanya tambahan-tambahan ya sifatnya. Assalamualaikum untuk malam ini sampai ini dulu. Insyaallah nanti yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.